السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة دعانا خوات رحمة الله وسجان. الحمد لله لبوجي dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk penjagaan. Dan alhamdulillah kita bersama sekali lagi pada petang ini untuk diteruskan baca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan dari pengarang kitab Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu kitab Siyam. Dan setelah kita baca hadis-hadis berkaitan dengan puasa, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan mempuasakan orang lain, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang meninggal dunia dan dia ada hutang puasa, maka hendaklah walinya mempuasakan untuknya. Dan setelah kita bahaskan hadis yang sahih ini, di mana yang benar adalah dibolehkan untuk mempuasakan untuk orang yang telah meninggal dunia dengan syarat dia ada hutang puasa, dan tidak ada hutang puasa kecuali puasa itu wajib ke sunat. Wajib, sebab yang puasa sunat itu tidak dinamakan hutang. Jadi yang wajib itu ada beberapa macam puasa wajib, sama ada puasa Ramadan ataupun puasa nadar. Jadi kalau dia nadar, dia tak sempat nak bayar, dia meninggal dunia, boleh ke tak boleh wali yang mempuasakan untuknya? Jawabnya boleh. Puasa nadar tak ada masalah. Ada sedikit masalah tentang puasa Ramadan. Maka adakah dia sama dengan puasa nadar? Maka kalau kita lihat lafaz hadis umum, alaihi siyam, dia ada hutang puasa. Jadi puasa ni puasa wajib, jadi sepatutnya masuk juga puasa Ramadan. Bahkan yang lebih biasanya orang tinggalkan yang wajib adalah puasa Ramadan berbanding dengan nazar. Jadi itu lagi-lagi sepatutnya boleh. Bagaimanapun, tak semua puasa wajib Ramadan ini mesti kita bayarkan atau disyariatkan untuk kita bayar. Ini pun pendapat yang benar. Hendaklah dia mempunyai waktu untuk membayarnya, mampu dia membayarnya ketika itu. Tetapi dia tidak membayarnya, dia tidak membayarnya, maka ketika itulah baru kita puasakan untuk orang yang mati itu. Tapi kalau dia tidak ada waktu, tidak ada masa untuk membayarkannya kerana dia sakit sampai dia meninggal dunia contohnya, kerana dia tinggalkan Ramadan kerana uzur, musafir ataupun wanita haid, nifas ataupun yang sakit, lepas tu bila lepas Ramadan dia tak ada time nak bayar, bukannya busy sibuk kerja tetapi sakit ke, ataupun dia safar sentiasa, ataupun sebab-sebab lain. Jadi orang seperti ini dia sebenarnya meninggal dunia dalam keadaan tidak ada hutang sebenarnya, jadi tak perlu nak bayarkan. Jadi kita bayarkan untuk orang yang ada kesempatan untuk membayarnya, tapi dia tidak membayarnya, baru kita bayarkan untuk dengan kita berpuasa. Dan satu perkara yang kita ingatkan, membayar puasa hutang ini, membayar puasa hutang ini, adakah wajib kita laksanakan serta-merta? Misalnya kalau kita batal ataupun kita buka puasa pada siang Ramadan kerana uzur, musafir, sakit dan seterusnya, mestikah kita satu Syawal, satu-satu tak bolehlah, dua Syawal kita bayar hutang kita? Jawabnya tidak. Kita boleh lambat, ya, delay, delay, boleh tak boleh? Berusaha tak delay-delay? Ha? Ada grace period. Berapa lama grace period dia? Sampai dengan keramatan kan? Tak juga. Kalau dia tak juga, kalau dia hutang puasa satu hari, so one day before Ramadan. Kalau dua hari, dua hari ya, 20 hari, mesti at least 20 hari sebelum Ramadan. Kalau sebulan, sebulan sebelum Ramadan. Itu dia. Jadi dia punya duration mengikut bilangan hari yang dia hutang. Dan tak perlu selama waktu pun. Takkan kita baca insyaAllah hadis yang berikutnya, iaitu bab puasa sunnah dan puasa yang terlarang. Ke 187. Jadi berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqal yukaffiru as-sanata al-madiyata wal-baqiyah wa su'ila an shaumi yaumi Ashura faqal yukaffiru as-sanata al-madiyah wa su'ila an shaumi yaumi al-ithnain faqal dhalika yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu fihi aw unzila alayya fihi rawahu Muslim wa yawmun dan wa yawmi betul kan? Apa maknanya? Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya mengenai puasa Arafah. Ini puasa hari Arafah, bukan mesti puasa di padang Arafah. Yaum Arafah, hari Arafah. Okay. Maka Nabi SAW bersabda, tak disebutkan apa soalannya. Soalannya umumnya apa? Puasa hari Arafah, adakah wajib ke, sunat ke, apa ganjarannya ke, tak disebutkan. Tapi daripada jawapannya kita dapat agak apa agaknya soalannya. Jadi apa jawab Nabi SAW? Dia menghapuskan dosa tahun lalu dan yang akan datang. Jadi maknanya apa? Soalannya tentang wajib ke sunat ataupun kelebihannya. Kelebihannya, kelebihan puasa satu hari Arafah, dia menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Satu tahun 360 hari dengan puasa satu hari. Oh, kalau kita dengar macam ni, apalagi sahabat, kita akan bersungguh-sungguh nak puasa hari Arafah. Hapuskan dosa. Nak hapuskan dosa ni senang ke susah? Ha? Kalau masih hidup senang lah. Dah mati susah. Dia tak ada susah, tak ada jalan lagi nak hapuskan dosa kalau dah mati. Tak ada can. Tak ada can. Sebab kita hanya dinilai dengan amalan kita. Baik, jadi masih hidup lagi lah, kita berusaha. Baik, dosa apa yang akan dihapuskan ni tahun lepas? Adakah semua dosa? Jadi jawabnya kata ulama, yang dihapuskan hanya dosa-dosa kecil, as-sagair. Kenapa pula khususkan dosa kecil? Tak ada dalil ke? Ada dalam hadis? Dalam hadis tak ada hadis ni. Tapi daripada luar hadis ini ada. Boleh ke macam tu? Kita tak tengok dalam hadis, kita tengok luar hadis. Boleh? Inilah think out of the box. Boleh think out of the box? Macam gini dia boleh. Tapi sebenarnya dia bukan keluar kotak juga. Dia masih dalam satu kotak. Betul kan? Kita keluar dari hadis kecil ni, kita sebenarnya masih lagi dalam kotak hadis-hadis lain. Yang tak boleh terus keluar kotak. Dia terus keluar agama kan? Kita yang danger, ada orang, dia keluar dari agama, dia terus pakai akal. Terus pakai roh nafsu, pakai sangkaan-sangkaan. Ilham, ilham, mimpi-mimpi, itu dah order box betul. Jadi hati-hati, orang cakap juga macam ni. Mesti tinggal order box. Ada benda tu sebenarnya dia tak, dia sebenarnya tak akan keluar daripada kotak. Kalau ada nama agama, dia tak akan keluar daripada the box. Jadi dalilnya adalah Nabi SAW dalam hadis-hadis bahawa ibadat-ibadat tertentu menghapuskan dosa kan, solat lima waktu menghapuskan dosa, antara solat-solat tersebut, kemudian Jumaat dengan Jumaat, Ramadan hingga ke Ramadan, Umrah hingga ke Umrah. Jadi kata Nabi SAW pada akhir hadis tersebut, majtuni batil kabair, selagi mana dia meninggalkan al-kabair, iaitu dosa-dosa besar. Jadi maknanya yang dihapuskan itu dosa-dosa kecil. Ada pun dosa-dosa besar perlu kepada sesuatu perkara, iaitu taubah nasuha. Taubah maknanya dengan sedar kita diagnose dulu kita punya dosa. Lepas tu kita dah tahu apa dosa tu, kemudian kita rawat. Rawatannya adalah kita menyesal, lepas tu tinggalkan, dan kita azam tak nak buat lagi. Itu baru akan dihapuskan dosa besar. Kalau dosa kecil boleh dihapuskan dengan ibadat-ibadat ini. Jadi ini mengkhususkan umum hadis ini. Ini dalam bab dosa. Baik, wa ikafir as-salat al-madiyah wal-batiyah. Nah, ikafir as-salat al-madiyah wal-batiyah. Batiyah yang ini yang akan datang. Tapi satu tahun ya, bukan semua tahun. Ini masalah. Macam mana boleh dihapuskan dosa tahun akan datang? Dah buat belum dosanya? Dosa yang belum buat macam mana nak dihapuskan? Selagi belum kita tulis ke whiteboard yang bersih ni, macam mana apa dah? Tapi siapa yang cakap ni? Nabi SAW. Dan dosa ni samakan dengan tulisan ke whiteboard? Tak sama. Benda baik. Jadi kita orang Islam, bila dengar khabar-khabar yang baik seperti ini datang daripada Nabi SAW, tentu Nabi SAW tak akan berkata-kata dengan hawa nafsu ya. Jadi ini semua adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan, maka kita beriman, terima dia. Semua ulama akan menerangkan agaknya bagaimana dihapuskan dosa yang akan datang. Jadi kata mereka, kalau dilakukan dosa, dia tak kira dia buat dosa kan, actually dihapuskan. Sebab kita tulis ni dia ada dua macam. Satu yang dah tulis awal-awal dekat lauh mahfuz, kan ada. Satu lagi bila buat dia tulis. Tak, sebenarnya dah tulis dulu. Jadi hakikatnya kalau dipadam, dipadam ke? Dipadam maknanya sesuatu yang telah di, yang telah ditulis juga. Jadi kalau dia buat dosa ini, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, dia akan dipadamkan untuk satu tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Dan wasu'ila an sawmi yawmi Ashura. Sebelum itu hari Arafah, kita tahu bahawa dia sempena dengan wukufnya orang-orang yang melakukan haji di padang Arafah di Mekah, iaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi dikira daripada awal Zulhijjah sampai 9. Jadi orang yang tak buat haji pun disunatkan untuk puasa. Asalnya puasa ini lebih baik untuk orang yang tak melakukan haji. Jadi mereka macam mana nak tahu kurang hukum ke tak hukum? Kan orang nampak lagi-lagi zaman dulu, live dan sebagainya. Jadi mereka pun tengok anak bulan kat Singapura, anak bulan kat Malaysia, Indonesia, satu Zulhijjah dia kira sampai 9. 9 Zulhijjah hari Arafah. Lepas tu dia puasa. Dia tak tahu pun apa orang buat dekat Arafah. Orang dah hukum ke belum? Hukum. Itu asal. Tapi bila dah ada teknologi ni, dah ada macam-macam syubhat nak ikut orang di Arafah ataupun tidak, bersandarkan kepada lafaz hadis yaumi Arafah. Jadi yang benar ya, Arafah itu sendiri, orang wukuf itu sendiri dikaitkan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Itu jangan kita silap. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW tentang puasa hari Ashura. Dan hari Ashura adalah hari yang ke-10 daripada bulan, bulan apa? Bulan Muharram. Nah. Jadi Nabi SAW menjawab, yukaffiru sanatal madiyah. Ia menghapuskan dosa tahun yang lalu. Jadi bukan sampai tahun yang akan datang. Jadi dia kurang daripada puasa Arafah. Di dalam hadis lain disunatkan juga untuk puasa satu hari sebelumnya, 9 Zulhijjah, 9 Muharram itu tak sengah. Dan lainnya Nabi SAW pernah bersabda, kalau aku hidup sampai tahun tahun akan datang, pasti aku akan puasa 9 Muharram Tasu'ah. Yang ini bersama dengan 10 Muharram. Itu lebih baik. Kenapa? Kerana untuk menyalahi perbuatan Ahlul Kitab yang mengagungkan hari Ashura. Hari Ashura ini ada beberapa kelebihannya dari sudut sejarah. Adalah hari mana Nabi Musa AS diberikan kemenangan oleh Allah SWT, di mana Fir'aun, musuh-musuh Bani Israel telah ditenggelamkan oleh Allah SWT. Nah. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW tentang puasa hari Isnin. Nabi menjawab, itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus ataupun hari diturunkan wahyu kepadaku. Dan itu boleh tukar atau, atau yang ini perawi itu sama ada dia dengar ini atau ini. Ini biasanya keraguan daripada perawi, tapi tak ada ubah makna. Hari yang diutus adalah hari yang diturunkan wahyu. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat title Nabi dan Rasul bila dia dapat wahyu di Gua Hira. Itu berlaku pada hari Isnin. Jadi Nabi SAW puasa pada hari Isnin dan kelebihannya itulah Nabi SAW seolah-olah mensyukuri akan nikmat tersebut. Jadi tidak disebutkan kelebihan yang menghapuskan busuk dan banyak dan sebagainya, tidak ada. Tapi ia termasuk puasa yang disunatkan berbanding dengan hari-hari lain. Bukan maknanya hari-hari lain tak boleh puasa, tapi ini adalah hari yang lebih istimewa. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa tidak disyariatkan untuk kita menyambut kelahiran Nabi SAW melainkan dengan apa? Berpuasa pada hari. Berpuasa. Sebab itu yang Nabi SAW lakukan. Jelas, ya umum ulit tu fi hari yang mana aku dilahirkan pada ini. Jadi macam mana Nabi SAW sokol sambut perayaannya itu? Berdin dengan berpuasa. Jadi kalau tiap-tiap hari Isnin, bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari Isnin kita sambut kelahiran Nabi SAW dengan berpuasa, ada tak orang marah? Tak ada. Tapi yang ini ada tak ramai orang buat? Kita nak cakap tak ada orang buat lah. Ada tak ramai orang buat? Kena tanya lah. Jadi macam mana sesuatu yang disyariatkan, disuruh, digalakkan, mereka tidak buat, kita buat sesuatu yang tidak disyariatkan? Kita marah kalau budak-budak kita suruh buat ini, yang ini dia tak buat, yang itu dia buat. Marah kan? Suruh baca kitab lain kat dalam kelas, lainnya kitab pula yang dia baca. Mengamuklah cikgu. Baik. Jadi cuba bayangkan ini syariat. Sebenarnya ada lagi, ada hadis berkaitan dengan puasa-puasa sunat, tapi ini yang dikumpulkan, jadi kita cukup dengan hadis kat sini. Kita teruskan kepada hadis yang berikutnya. Wa'an Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyami dahr. Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menggalakkan kita menyambung selepas puasa Ramadan dengan puasa Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Apa hukum puasa di dalam bulan Syawal? Hukumnya sunnah. Jadi Nabi SAW bukan hanya menyuruh kepada yang wajib, juga menyuruh kepada yang sunnah. Tak ada kebaikan dengan Nabi SAW dah terangkan kepada umat. Dan tidak ada kejahatan melainkan Nabi SAW telah melarang umatnya daripada ini. Baik, dalam hadis ini menerangkan siapa yang puasa Ramadan. Dan Ramadan ini nama untuk bulan, sama ada 29 hari atau 30 hari. Jadi soalnya daripada hadis ini jelas bahawa siapa yang puasa Ramadan penuh. Penuh ke separuh-separuh? Penuh. Kemudian diikuti ada thumma. Thumma maknanya selepas, mengikut timing atau kronologikal. Habis Ramadan kemudian diikuti. Dia bukan pakai wa atba'ahu. Kalau ada dan, mungkin boleh maknanya tak ikut tertib. Tapi di sini kita mensyaratkan ketertiban. Kemudian diikuti. Ikut tak ada nak, tak ada makna ikut melainkan sesuatu tu dah dekat depan. Jadi Ramadan tu dah habis, baru diikuti dengan 6 hari Syawal. Tak disebut kat sini apakah hari-hari dalam bulan Syawal. Adakah mesti hari Isnin? Di sini tak sampai 6 hari. Adakah mesti 13, 14, 15? Tak sebut. Adakah awal, adakah akhir, tengah dan sebagainya? Tak disebutkan. Dan adakah mesti berturut-turut? Pun tidak disebutkan. Jadi kalau tak disebutkan ni semuanya, boleh tak orang kata wah yang bagusnya berturut-turut atau wajib berturut-turut? Apa lagi? Lagilah tak boleh, sebab tak ada dah dalil. Setakat marah kurangkan yang letakkan syarat-syarat seperti itu. Jadi asalnya bila-bila saja dalam bulan Syawal, janji dia masih dalam bulan Syawal lah, kita puasa sampai 6 hari, maka kita dapatlah fadilatnya. Apa fadilatnya? Iaitu di seperti dia berpuasa satu tahun penuh. Kana kasiyam iddat hari. Sudah diterangkan apa makna atau kenapa dinamakan puasa sepanjang tahun. Sebab Allah SWT telah menjanjikan akan membalas ibadat seseorang itu, satu kebaikan dibalas dengan minimum 10 kebaikan. Itu minimum. Maknanya boleh tambah tak? Boleh tambah. Macam mana, kenapa dia tambah? Itu balik kepada orang tersebut. Macam mana dia punya ihsan di dalam ibadatnya. Dia lagi bagus ibadatnya, lagi ditambah-tambah. Lagi susah dia tengah puasa tu. Betul tak? Banyak godaan sini sana. Banyak lagi pahala daripada orang yang relax je. Dan memang dah tak boleh makan. Ya, semua tak ada. Semua pantang sana, pantang sini. Puasa 6 hari macam tak ada benda. Beza lah dengan orang yang tahu. Dia kalau boleh, dia bedal semuanya. Tapi dia tahan. Begitu juga dengan ibadat, ibadat lain. Nah, boleh ditambah, Masya Allah. Jadi kalau dah 10, satu hari, baik, yang 30 hari itu, kali 10, 30 bulan Ramadan, kita ambil yang lain itu 30 hari lah. Jadi dah 300 lah. 6 kali 10 dah 60 hari. Jadi 360 hari adalah bilangan hari-hari di dalam setahun. Kalau dia teruskan tiap-tiap tahun macam ini, sepanjang umur hidup dia, dia berpuasa. Sepanjang tahun berpuasa. Dan ini adalah nikmat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyuruh kita buat sikit, tapi dia balas banyak. Inilah Tuhan kita. Alhamdulillah. Tetapi Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia kata tak boleh, tak disyariatkan puasa enam. Siapa kata? Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru Imam Syafi'i. Tapi dalam babak ini ada orang, kita tak nak sebut pula. Jadi kalau bila sokong mazhab dia, lepas tu orang ni imam, guru Imam Syafi'i. Imam Malik kata bid'ah puasa enam, ya, dia dengan mengkhususkannya kerana fadilat-fadilat tentu. Dia kata tak ada. Sebab dalilnya, aku tak pernah jumpa orang Madinah puasa enam. Itu dalil. Dan orang Madinah kalau tak tahu, maknanya tak ada. Orang Madinah paling dekat ni zaman, dia dah zaman tabi'in. Tabi'in atas dia tabi'in. Tapi ini tak buat, maknanya diorang tak dapat daripada sahabat. Itu hujah. Dan zahirnya beliau tidak jumpa hadis ini. Dan hadis ini dalam Sahih Muslim. Boleh ke Imam Malik tak tahu hadis dalam hadis Muslim? Boleh. Kenapa? Siapa datang dulu, Imam Malik ke datang dulu? Imam Malik datang dulu ke Imam Muslim datang dulu? M-A-A dulu lah. M-U datang tak. Imam Malik dulu lama lagi sebelum itu. Imam Muslim tak jumpa pun Imam Malik. Imam Muslim tak silap dia tak jumpa Imam Syafi'i pun. Anak murid Imam Malik. Lepas tu Imam Malik riwayat daripada Imam Muslim, riwayat daripada Imam Malik melalui guru. Dia ada guru lain yang riwayat daripada Imam Malik. Boleh? Jadi mungkin dia tak jumpa. Jadi untuk kita, boleh tak kita masuk dengan Imam Malik? Taklid dia? Tak boleh. Ya, orang yang mazhab Maliki tak boleh taklid kepada Imam Malik. Salah besar kalau taklid dalam hal ini. Sebab dia dah dengar Nabi SAW cakap siapa yang puasa enam seperti puasa sepanjang tahun. Nah, ini dalam Muslim. Nah, orang yang tak cukup 30 hari Ramadan, orang yang tak cukup 30 hari Ramadan kerana uzur, betul tak? Jadi kita katakan hendaklah dia bersegera untuk qada. Nanti dah cukup kan? Sebab ni kalau dia lepas tu dia hutang 15 hari lah, berakhir 15 hari, 15 hari dia kena settle dulu lah. Betul-betul ke apa tak tahulah. Lepas tu baru dia sambung 6-1. Baru dia dapat pahala. Kalau tidak, tak dapat. Tak boleh dia niat double. Niat qadha plus puasa 6. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau macam sekarang boleh. Kita sekarang hari apa? Kami sekarang hari Sabtu tak boleh. Kalau hari Senin nanti ke? Hari Khamis ke? Kita dah biasa puasa Senin Khamis. Hari bulan Ramadan. Takkan nak niat Senin Khamis? Kita mesti niat Ramadan. Dapat sekali lah Senin Khamis. InsyaAllah. Tak apa. Masalahnya adalah sesuatu ibadat itu dah ditetapkan kerana hari Isnin ataupun kerana 6 Syawal, lepas tu kita nak joinkan dengan wajib, tak boleh. Sama macam kita solat terawih, betul tak? Kita jamak kan Isyak plus terawih, boleh? 6 je, dah 4 lah. Lepas tu yang banyak combine dengan terawih ke? Detail combine dah habis lah sejam ni biasa. Mana boleh combine-combine? Sebab dia ada sebabnya. Bila masuk waktu Isyak baru tu tak boleh combine. Sebab dia lepas solat Isyak, terawih lepas lagi, witir lepas semua dia. Faham kan? Jadi tak boleh. Dia ada sebab. Kecuali dia umum. Dia umum macam puasa-puasa tertentu. Contohnya solat duha, janji waktu duha. Lepas tu kat dalam dia nak combine dengan solat lain, tak apa. Tak ada masalah. Itu pembahasan yang panjang tentang bab niat, mana yang kita boleh kombinkan, mana yang tak boleh kombinkan. Kalau tak sempat dalam bulan Syawal, baliknya punya balik tak sempat juga. Jadi macam mana, boleh tak dia lewatkan puasa 6 tu bulan Zulkaidah lepas tu 6 hari? Tolong. Masalahnya apa? Masalahnya dia bukan Syawal, ini dah Zulkaidah. Tapi tak dapat lah. Tak dapat lah. Ikut Zahir Ali tak dapat. Bukan kita kata tak dapat. Bukan kita tak kesian. Pasal bukan kita yang gaji. Kalau kita yang gaji pahala, tak ada masalah tau. Ulama bapak bergantung kan, berpandu ke pada hati. Awak nak suruh dia dinamik macam mana lagi? Awak nak suruh dia stretch macam mana lagi? Hadis kat depan tu. Jadi dinamik ke, progresif ke, atau apa-apa, modern apa semua, semua terhad juga dengan nusus. Dia mesti fikir sunnah juga, bukan fikir umat. Umat nak macam ni lah, umat susah, jadi kita kasih dia senang. Mana macam tu? Umat senang, kita kasih dia susah pun tak boleh juga kan? Tak boleh. Dia ikut kepada syariat, syariat yang tentu kan. Jadi kalau tak boleh dan dia punya niat itu sungguh-sungguh nak amalkan puasa 6 tapi tak mampu, kita harapkan apa? Harapkan dia dapat pahala juga. Tapi kita tak akan sampai kata orang itu melanggar ataupun membuat syariat baru kata dia dapat. Kita doakan dia dapat, kita harapkan dia dapat. Dia pun mesti harapkan, tak ada masalah. Sama orang yang haid, kita tak cakap pergi makan pil tahan haid untuk puasa Ramadan. Kita suruh yang itu. Sekarang puasa apa katanya dapat memudaratkan. Saya dah agak lebih dulu mesti memudaratkan, tapi belum nampak sangat. Sekarang dah keluar kajian. Jadi kita kata itulah kelebihan itu takdir Allah SWT. Dan kalau dia memang betul-betul nak puasa Ramadan habis kerana dah ditakdirkan dan dia redha, jadi dia doa insyaAllah Allah SWT berikan dia pahala walaupun dia tak dapat amalkannya. Boleh? Ni tahan hit, lepas tu tahan apa? Panjangkan nyawa pula. Nak dapat pahala lebih. Boleh? Tak boleh kan? Pasal kita tentuan dan ulama SWT apa lagi? Kita boleh mas? Rebak je. Bukan kita suruh ulama tu tukar dan tukar sini. Nah. Banyak lagi hari-hari lain boleh puasa kan? Okay, teruskan. Wa'an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم. Artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dengan puasa tersebut wajahnya daripada api neraka 70 tahun. Jadi ada wajahnya. Muttafaqun alaih, dan ini lafaz Muslim. Jadi hadis ini mengatakan bahawa orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah fi sabilillah, ma min abdin, apa juga hamba, tak kira apa warnanya, umurnya. Nah, janji dia hamba Allah SWT, walaupun ni lahirnya lelaki, tapi maksud kat sini perempuan ni asal. Dia berpuasa, dan kita tahu ke mana puasa. Yauman, satu hari. Satu hari. Fi sabilillah. Ini permasalahan. Apa makna puasa fi sabilillah? Apa makna puasa fi sabilillah? Adakah maknanya puasa ketika berjihad fi sabilillah, bila pegang senapang atau pedang, baru dapat fadilat ini? Jadi ini pendapat sebahagian ulama. Sebab fi sabilillah di dalam Al-Quran ditafsirkan banyak tempat sebagai apa? Sebagai jihad. Waqatil fi sabilillah ila tukallafu ila nafsa, dan seterusnya. Tetapi di sana ada juga ayat-ayat dalam Quran yang menyebutkan fi sabilillah, tetapi dia bukan maknanya dalam peperangan. Ada tak ada? Ada. Siapa bawaan mungkin tahu. Saya nak ingat tu yang terpayang sikit. Ingat ayat Al-Quran ada sebut fi sabilillah, tapi dia bukan makna perang. Wa yasudduna an sabilillah, mereka menahan kamu daripada jalan Allah. Itu boleh juga, tapi ada lebih tepat lagi satu ketaatan yang disebutkan fi sabilillah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَابًا كَثِيرًا وَسَمَعًا. Siapa yang hijrah di jalan Allah, tak ada orang kata hijrah perang sekali, tak ada kan. Dan juga beberapa ayat lain lah, satu contoh yang menunjukkan bahawa fisabilillah bukan maknanya jihad sahaja, tapi ia adalah mutlak ketaatan di jalan Allah. Kalau kita ikut tafsiran kedua ni, maknanya kalau kita berpuasa di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Masalah kat sini, adakah puasa ni puasa wajib? Kalau ni puasa wajib, apa faedahnya ke? Dah wajib dia semua puasa kisah kejelang. Jadi sebab itu kata ulama, puasa ni bukan puasa wajib, bukan puasa Ramadan. Dia puasa yang bukan wajib, iaitu puasa sunat. Kemudian bukan sembarang puasa sunat. Bukan sembarang puasa sunat. Bukan puasa Senin Khamis, puasa Senin, bukan, tak masuk. Walaupun dia macam bisa dirilah, tapi dia lain sikit. Dia ada kaitan dengan awak puasa dan awak ada buat ketaatan lain. Awak combine dengan dua ketaatan ini. Satu ketaatan, lepas tu ada lagi satu puasa. Dalam ketika ketaatan tu awak puasa. Jadi contohnya ni, orang yang apa, berjihad, lepas tu dia puasa ketika dia berjihad. Dia confirm lah, bisa dia lah kan. Itu baru dapat balam, dijauhkan wajahnya 70 hari daripada api neraka. Ataupun sesuatu yang lain, satu ketaatan yang lain. Tak ingat pula guys ini contohnya. Tapi kalau dia ada ketaatan lain, dia lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itu dia berpuasa, dan tentu dia itu ada perkara yang susah, maka Nabi SAW kata, melainkan Allah akan jauhkan dengan puasa tersebut, dengan satu hari tersebut, wajahnya daripada api neraka. Jadi di sini disebut wajahnya. Adakah wajahnya dia yang dijauhkan? Badan ni, kepala apa ni, kaki yang tak dijauhkan. Jadi kata ulama ini antara disebutkan juzuk sebahagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Cuma kenapa disebutkan wajah, tak disebutkan badan-badan lain? Sebab, sebabnya wajah itu adalah anggota badan manusia yang paling mulia. Dan asalnya bila kita nampak satu orang tu, yang kita nampak first kali kat depan dia lah wajah. Sebab dia namakan wajah. Dan itu satu perkara yang paling mulia. Tapi bukan makna wajahnya dia, tapi semua ni sekali. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dan yang kekal wajah Tuhan kamu Tuhan Jalali wal Ikram, yang maha agung, yang maha mulia. Tetapi wajah Allah SWT yang kekal, na'udzubillah. Maksudnya semua sekali zat Allah SWT. Tapi yang penting Allah SWT ada wajah. Kalau dia tak ada wajah, takkan disebut wajah. Nah, baik. Sab'ina kharifan, 70 kharif. Kharif dah mana dia? Dalam bahasa Arab, kita ada ataupun kita ada season dalam satu tahun, betul tak? Selalu ada 4 season, kan? Kita ada musim musim panas lah. Musim panas, musim sejuk tu semua orang tahu. Kita ada musim hujan. Musim hujan tak pakai. Dia bukan musim. Jadi dia sebenarnya ada musim kharif, yang mula sekali kharif tu dia dah panas sikit. Jadi ni mulanya apa tu, bukan, minta maaf, musim rabi'. Musim rabi', musim rabi' ni mula bunga nak keluar. Okey, lepas tu kharif dia dah start panas, buah dah start keluar, tapi belum masak. Minta maaf. Lepas Rabi', dia datangnya Saif, musim panas. Dia dah panas, buah-buah dah keluar, tapi biasanya kita tak ambil lagi. Musim kharif, musim buah. Yang itu jam lah kita ambilnya buah-buahan. Dan lepas tu Syita. Jadi dia Rabi', lepas tu Saif, lepas tu kharif. Jadi kata ulama, disebutkan kat sini 70 musim ni, maksudnya adalah 70 tahun. Musim ini berlaku dalam setahun, tapi bukannya 70 musim, tapi 70 tahun. Sebab musim ini datang setahun sekali. Tapi kenapa dalam banyak-banyak fasal ni ataupun musim ini disebutkan yang kharif? Dia tak kata rabi', dia kata asir, dia kata syita. Sabi'ina syita'an, sabi'ina saifan, sabi'ina rabi'an. Jadi sebut sabi'ina kharifah. Maka kata ulama, sebab kharif inilah, dia adalah musim yang terakhir daripada permulaan musim. Yang tadi lepas sejuk, dia akan datangnya permulaan dia adalah rabi', yang berbunga. Lepas tu dia akan panas, lepas tu kita ambil buah. Jadi seolah-olah dia satu tahun. Itu faedah. Dan kharif pula adalah musim buah, musim yang dinikmati oleh orang ramai, yang orang ingat. Jadi orang Arab bila dengar sami'ina kharifan, maka dia tahulah ini 70 tahun dijauhkan daripada neraka, satu nikmat yang amat besar. Tapi apa maksud 70 tahun? Jadi perjalanan selama 70 tahun jauh. Tujuh puluh minit kita dah boleh pergi. Dah boleh pergi mana dah? Dah sampai ke Ar-Ar-Ar-Ar mana dah? 70 jam dah pergi mana? 70 tahun. Jadi awak amat jauh daripada api neraka ke maknanya. Awak tak bau pun api neraka. Dan awak tak akan rasa pun kepedihan api neraka, jauh sangat. Sebabnya awak dah puasa satu hari di jalan Allah fi sabilillah. Jadi ini kelebihan puasa sunat. Lagi banyak awak puasa sunat jalan Allah, lagilah banyak pahala awak dapat. Jadi kalau awak dijauhkan daripada api neraka, jadi kat mana pula awak? Kat dalam surga ke? Tak tahu. Dia kan jauhnya syurga dengan neraka. Jadi dia extreme end. Neraka kat bawah sekali, asfala sabilin, syurga semua kat atas aliyin. Ha? Paling jauh. Lagi kat atas awak tu, lagi jauh lah awak daripada api neraka. Ini jelas kelebihannya ibadah puasa ini. Tapi jangan puasa sunat tapi semayang tidak, tak payahlah cerita lah. Macam mana pun puasa berbanding dengan solat, solat tadi lebih istimewa, lebih besar pahalanya, yang mulia lebih banyak pahalanya daripada puasa. Hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengira beliau tidak akan berbuka, ataupun dia tidak berbuka, dan beliau berbuka sampai kami mengira beliau tidak akan berpuasa. Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak pernah aku melihat beliau banyak berpuasa pada satu bulan kecuali di bulan Syaban. Muttafaqun alaihi, ila fals Muslim. Ya, kita dapat dari hadis ini. Hadis ini daripada siapa? Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Agak dia tahu tak apa yang Nabi SAW buat? Nabi especially dalam buat puasa. Mesti lah, sebab Nabi SAW kalau makan, tak makan sebijak lah, kedai kopi. Jom pergi kedai kopi makan. Tak ada, dia akan balik rumah isteri. Baik, jadi Rasulullah itu biasa puasa sampai kami katakan dia tidak berbuka. Maknanya nasi puasa je tak pernah buka. Maknanya tak pernah lah, tak pernah ada hari yang tak puasa. Macam terus je. Dan tiba-tiba kita dapat dia asyik tak puasa je, tak puasa, balik makan, balik makan, balik makan, tengah hari balik makan. Macam dia tak puasa-puasa lagi. Maknanya sekejap ke lama? Lama, berhari-hari lama. Jadi ni sunnah Nabi SAW. Jadi bukan Nabi SAW terus je puasa, dan bukan terus je tak puasa, tak juga. Dulu dia buat. Dan tidak pernah aku melihat Nabi SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ini macam mana panjang Nabi SAW bila puasa, sunat-sunat, dia tak pernah penuhkan sampai 30 hari, sampai 1 bulan. Walaupun dia bulan Rejab ke, walaupun dia bulan Syaban pun. Cuma bulan Ramadhan dengan Yusuf Nabi ke puasa penuh. Sebab puasa Ramadhan tu wajib. Dan Yusuf Nabi tak pernah nak samakan bulan lain dengan bulan Ramadhan yang wajib. Dan tidak pernah aku melihat beliau paling banyak puasa. Kalau utama paling lagi bagus. Paling banyak puasa daripada bulan Syaban. Ini paling banyak dengan Yusuf Nabi puasa adalah bulan Syaban. Itu pun tak pernah penuh. Ini tiga suku. Lagi 5 pernah, 6 ke 7 sebagainya, banyak lah kira. Tapi tak pernah pun penuh. Ini menunjukkan Nabi SAW puasa lebih daripada sampai lepas 15 hari Syaban. Dan kalau kita lihat, adakah ini boleh kita ambil hukumnya? Kita boleh ikut tak perbuatan Nabi SAW? Jawabnya boleh. Sebab Aisyah tak riwayatkan untuk kita di sini, melainkan ia adalah satu hujah untuk kita, satu hukum. Sedangkan ini hanya perbuatan Nabi SAW. Ini dalil bahawa kita boleh ambil hukum daripada fi'il-fi'il Nabi SAW, dan kita ikut sunnah Nabi SAW daripada perbuatan. Tak payah kita tunggu Nabi SAW suruh saya puasa gini-gini dapat gini. Tak payah, Nabi buat dah boleh buat. Sebab itu masalah kalau orang yang buat-buat tak maaf, bid'ah, Dia tak ada dalil apa. Dah lah tak ada dalil percakapan, tak ada. Perbuatan pun tak ada. Nampak? Jadi kita minta dia mana dalil? Kita bukan mesti minta apa? Nabi suruh buat. Tak. At least pun Nabi buat lah. Atau Nabi setuju bila ada orang buat. Lepas tu kita kata, ada tak sahabat buat depan Nabi Alam? Itu pun kita kata, okey juga. Itu pun tak ada. Tapi mereka kata, bagus buat. Nah, itu masalah dia. Kita dapat titik kesalahan dengan manhaj. Kurang-kurang punya Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Aisyah kan kita lihat, dia semua tak jadikan dengan apa? PL-PL dengan perbuatan Nabi Alam. Perbuatan Nabi Alam. Kalau tak perlu ni semuanya, buat penat je diri buat kan. Nabi gitu, Nabi gitu, Nabi gini, Nabi baca tu bila masuk tu ni. Tak payah. Kau nak doa apa kau punya suku. Kau nak zikir apa kau punya suku. Berapa kali kan apa buat. Kau nak kuat-kuat boleh sekati kau. Kau nak baca surah ni pada malam tu sekati. Tak payah tengok dalil. Betul? Buat penat je diri buat kan. Tapi bila kita lihat hadiah-hadiah, manhaj dia akan masuk kat dalam kepala kita. Oh rupanya mesti ada dalil. Kurang-kurangnya pun perbuatan Nabi SAW. Itu pun bukan semua perbuatan Nabi SAW. Itu boleh jadi, boleh jadi dalil. Nah, itu ada pembahasan dia. Bila ada karinah dia mengatakan ini khusus Nabi SAW, baru kita tak buat. Baik. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihi salam. Siapa tahu puasa Nabi Daud macam mana? Tak tahu lah, mana kita pernah nampak Nabi Daud. Lagi-lagi puasa, mana kita tahu dia puasa ke tidak? Tapi kita tahu ya, macam mana kita tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih tahu. Macam mana Nabi tahu? Nabi Muhammad pernah jumpa ke Nabi Daud? Tak ada. Ya, macam mana dia tahu? Nah, mesti daripada wahyu. Dan kenapa dia tahu puasa Nabi Daud macam tu macam ni? Sebab nak ajar pada kita, bukan semua baik tak pasal-pasal Nabi SAW nak tahu awak dalam kocik ada berapa duit, awak tadi makan apa ni semua, awak dalam hati ada sebut-sebut apa. Takkan benda-benda baik ni semua Nabi nak beritahu buat apa? Selalu yang kita dengar dalam hadis, Nabi tahu sesuatu yang baik, dia ni masuk syurga, dia ni mati masuk neraka dan sebagainya. Sebab semuanya ada ajaran pada sahabat. Jadi asalnya Nabi-Nabi ni semua termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang baik, melainkan yang Allah ajarkan. Itu pun biasanya ada, ada sebab-sebab, ada hikmahnya. Alimullah ya fala yuthiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Yang mengetahui yang baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan beri-berikan yang baik itu kepada siapa juga. Illa man irtadha min rasul, melainkan yang Allah redha daripada para rasul. Jadi wali boleh dapat tak yang baik? Wali tak dapat yang baik. Tapi orang kata boleh. Dia boleh ada kasya. Kalau dalam bahasa Arab, kasya tu scout. Scout pun kasya ke? Kasyaf, tapi dalam istilah orang konon-konon yang tahu apa dalam hati manusia. Kalau yang baik, bohong. Menjadi satu karamah dan sebagainya. Tapi asalnya tidak boleh. Tidak ada yang baik yang diketahui melainkan para rasul. Itu pun yang Allah beritahu. Itu pun ada sebab kat belakang ayat tu tadi disebutkan sekarang. Mereka telah menyampaikan risalah Tuhan mereka dan seterusnya. Nah. Jadi itu jadi Nabi SAW tidak puasa Daud. Puasa Nabi Daud adalah puasa satu hari dan besoknya tak puasa. Lusanya puasa balik. Sebab dalam hadis ni Nabi SAW kadang-kadang tak puasa lama lah. Yang kadang Nabi SAW puasa straight aja, macam tak buka-buka. Jadi Nabi tak puasa, puasa Nabi Daud. Ada kemungkinan tak ni? Ada. Sebab Nabi SAW kata sebaik-baik puasa afdalus siyam wa ahabbus siyam ila Allah. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yawman wa yufthiru yawman. Dia biasa puasa satu hari dan dia akan buka satu hari. Itu yang paling afdal. Nabi Muhammad SAW tak buat. Boleh Nabi SAW tak buat yang afdal? Jawabnya boleh. Boleh. Nabi tak buat yang afdal. Tapi awak kadang-kadang awak, ustaz ni tak puasa Senin Khamis lah. Ustaz ni tak puasa solat malam. Baru start je. Tak betul lah juga kan. Dia patut buat apa yang dia perintahkan. Tapi kadang-kadang mereka tak lakukan sebahagian ibadat itu kerana bersebab. Kerana bersebab. Baik, apa agaknya sebab Nabi SAW tak lakukan afdal? Maka kata ulama, sebab Nabi SAW ni tugasnya lebih daripada tugas Nabi Daud alaihissalam. Dia banyak kerja dia, iaitu khidmat kepada Islam. Dia kena dakwah, dia kena jihad, dia kena apa dan macam-macam lagi. Dan dia ada isteri dan apa semuanya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan Nabi SAW tidak mengambil yang afdal. Kita tak, Nabi SAW tak tinggalkan terus puasa-puasa sunat. Dan di dalam hadis ini terdapat disunatkan puasa bulan Syaban. Diperbanyakkan puasa bulan Syaban memang sunnah. Dan dibolehkan puasa beberapa hari berturut-turut. 3 hari straight tak apa. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. 28 pun tak apa. 29 jangan. 30 pun jangan. Boleh? Tapi dengan syarat lepas tu buka sampai 28 hari. Kalau 28 puasa, 28 buka. 27 puasa, 27 buka. Sebab itu yang kita nampak daripada hadis tersebut. Faham tak? Sebab asalnya tak boleh kita puasa berterusan. Jadi Nabi SAW puasa banyak, dia tahu nanti dia akan buka banyak. Baik? Nah. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa bila kita lakukan satu ibadat di dalam zaman orang lalai, maka itu ada kelebihannya. Sebab Nabi SAW puasa dalam bulan Syakban, dalam Syakban adalah bulan yang mana ramai orang lalai nak beribadat di dalamnya. Dan ini dijadikan satu sebagai satu apa ni kaedah oleh sebagian ulama, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi sebab tu beribadat bangun malam apa ni 2/3 malam dan sebagainya untuk solat qiyamul lail, pahalanya lebih daripada solat pada waktu biasa. Sebab tu adalah waktunya orang lalai, orang tidur. Begitu juga ibadat-ibadat lain, puasa dan sebagainya. Tapi kalau macam sekarang, malam pun orang dah solat, betul kan? Dah qiyamul lail apa semuanya. Jadi yang lalai adalah yang siang. Siang lah awak solat, bagus juga. Tapi ini sebagai umum, tak boleh khususkan. Tak boleh khususkan hari-hari tertentu awak nak ibadat. Jadi konon-kononnya nanti kan kita habis Ramadan, nanti last kali masuk apa? Syawal pula. Nanti mulalah orang kata ibadat yang bagus adalah ibadat pada malam hari raya. Kenapa? Wah, hari ni semua orang happy-happy. Pasang lampu lah pelik. Pulang rumah dan apa semuanya. Ini orang tengah lalai, awak pula solat malam, waktu malam. Ini yang bagus. Boleh ke macam tu? Kalau tidak ditentukan dan awak tak maknanya niatkan buat ni sunnah lagi macam salam, awak suka nak ibadat pada tu, sama ada season kata orang tu, satu bulan Ramadan, maknanya biasa selama malam. Tak ada hal. Tak ada. Tapi kalau awak iktikadkan bahawa ni sunnah, ada hadis pula kononnya, nah, itulah tak boleh lah. Faham? Jadi tak boleh kita sambungkan bulan puasa wajib dengan puasa sunnah. Sebab tu Syakban tidak dipuasakan sampai sebulan penuh. Dan kita dah baca larangan mendahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari. Mesti ada kisah antara yang sunat dengan yang wajib. Sebab tu lepas solat, Al-Alamina innaka hamidun majid, dan doa-doa semuanya, awak buat apa lepas tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau apa dalil sebagian ulama mesti beri salam untuk keluar daripada solat? Ini dia nak beza kan antara apa ni yang wajib dengan apa ni yang dah keluar daripada solat. Jadi mesti beri salam. Itu antara dalil mereka. Sebab kita tak ada dalil yang Nabi SAW kata wajib beri salam untuk keluar daripada solat kan. Tak ada kan? Jadi kenapa mereka kata semua mesti beri salam? Sebagaimana mesti bertakbir untuk masuk dalam solat. Antara untuk memisahkan antara apa ni? Solat dengan luar solat. Begitu juga lepas solat dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terus naik Allahu akbar untuk solat sunat sebagaimana banyak orang bukan banyak sebahagian orang buat tadi kan. Ada sebagian mazhab suka buat yang itu. Kat situ dia terus naik dia solat sunat. Sebab apa? Tak ada memisahkan antara yang wajib dengan yang sunat. So, mesti dia delay sikit. Apa dia delay? Zikir. Ataupun bercakap ataupun pergi tempat lain. Bukan pergi tempat lain berbual. Yang ada habis dia solat, pergi tempat belakang berbual ke. Jadi kita di belakang solat dia tahan juga. Nampak? Jadi ini cuma kita kena pisahkan antara yang wajib. Dan satu bulan lagi yang misalnya banyak puasa adalah bulan Muharram. Tak ada dalil lain yang tak ada di sini. Baik. Wa'an Abi Dharin radhiyallahu anhu qal amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri thalathata ayyam 13 14 15. Rawahu An-Nasa'i wa At-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami amarana agar berpuasa setiap bulan 3 hari iaitu tanggal 13, 14 dan 15. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan di sini mengikut Syekh Al-Albani rahimahullah menilaikan hadis hasan. Dia kata ini juga daripada adalah hukum Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dia kata hadis ini hasan. Al-Albani berkata hasan dan Yahya bin Sam la ba'sa bihi. Itu sebab dia hasan. Satu perawi dia la ba'sa bihi, tak patuh, tak patuh. Tak patuh tu maknanya tak power ke tak? Tapi tak lemah. Jadi kalau power dikor dia terus sahih. Jadi kalau dia ada patuh maknanya dia doa. Jadi dia tak patuh kira-kira hasan. Yang tak boleh kita kata hadis ini sahih. Walaupun Ibn Hibban kata sahih. Jadi boleh tak beramal dengan hadis hasan? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Apalagi perawi itu kurang sikit saja. Jadi Nabi Muhammad perintahkan kita puasa 1 bulan 3 hari. Jadi ini puasa wajib, puasa sunat. Nabi perintahkan amarana. Perintah saya apa? Wajib. Awak tak puasa 3 hari, habis lah. Boleh tak kalau kita kata ini bukan wajib, sunat? Bukan, boleh je. Patut je lah. Apa sebab dia sunat? Hadis Jibril, apa dia? Hadis Jibril, apa itu Islam? Apa itu Islam? So yang dalam hadis Jibril dia wajib, yang lain semua tak wajib. Tak payah bawa baik pada ibu aku. Ada tak bawa baik pada ibu aku dalam hadis Jibril? Ada jihad fisabilillah tak dalam hadis Jibril? Tak ada lah. Mana boleh awak kata semua yang tak ada kat dalam hadis Jibril, hadis Ibn Umar, bunyian Islam al-Aqam, semuanya tak wajib. Lupa, tak lebih wajib yang tak ada dalam hadis tu. Kita kata kan dari dulu dalam hadis Jibril tu rukun. Bukan maknanya tak wajib yang lain-lain ni. Tapi namakan dia rukun. Asas-asas dalam Islam dan iman. Bukan lain benda tak payah iman. Semua iman pada Allah, hari akhirat, malaikat, kan? Kitab malaikat, rasul-rasul. Tak, itu je yang tak payah iman. Tak juga kan? Lain pun wajib. Ini pun sepatutnya wajib. Apa dalil? Nah. Sebab itulah kalau kita tak betul kukuhkan ilmu agama kita, datang ustaz jahat. Abang bagus panjang apa semuanya. Dia kata wajib. Abang tak tahu jawab. Dia kata puasa 3 hari wajib. Abang tak ada jawab dia. Dia nak nyeleweng awak senang saja. Lepas tu kita selalu wajib kat sahabat-sahabat. Nyeleweng sana, nyeleweng sini. Perlu ke tak perlu lagi agama itu? Perlu tak saya tanya soalan-soalan yang ini? Kasih hujah. Ataupun surah awak tak pelik dengar. Mesti kasih hujah. Eh, kenapa amaranlah ini nanti perintah ini bukan perintah wajib? Pertama sekali kita kena akur bahawa perintah ini ada dua. Satu perintah wajib, satu perintah sunnah. Baik. Asal dia wajib ke sunnah? Asal dia wajib. Bila dia boleh sunnah? Bila ada dalil. Itu dia kita minta tadi. Apa dalil dia? Jibril kata, kita dah jawab dah bukan. Itu bukan dalil. Dia ada lagi hadis lain. Kat awal-awal kita beriman, ada orang datang kepada Nabi SAW. Engkau punya utusan datang kepada kami dan dia suruh kita gini-gini. Dia suruh kita puasa. Yang sebelum tu dia kata suruh kita solat satu hari kita lima waktu sehari semalam. Allahu amaraka bihada, adakah Tuhan, adakah Allah perintahkan kau untuk ini? Nabi SAW kata no. Kemudian utusan engkau dakwa bahawa wajib atas kami puasa bulan Ramadan. Allahu amaraka bihada, adakah Allah perintahkan kau untuk begini? Dia konfirm dengan Nabi SAW. Betul. Bulan Ramadan. Dah habis cerita semua. Demi Allah, aku tak akan tambah atas apa yang dia yang kau cakap ni, aku tak akan kurang. Nabi SAW kata apa? Aflaha in sadaqa. Dia telah berjaya jika dia jujur, dia benar. Dia kata bahawa tak ada lagi yang wajib selain daripada ini. Yang ni dalam bab-bab ni je lah, bukan semua ni je yang puasa ni. Boleh? Itu pun masih ada hilang. Solat tiatul masjid ni wajib ke tak wajib? Tapi solat jenazah wajib ke tak wajib? Masih ada lagi. Itu dalil khusus. Dalil dalam hadis ni, dia ada bab dia, yang tu ada dalil khusus. Sebab tu ada orang kata, tahiyatul masjid wajib. Apa dalil? Kita diperintahkan untuk dengar khutbah Jumaat. Cakap benda yang apa ni, yang wajib pun tak boleh cakap. Apa jawab? Jawab salam pun tak boleh tau. Ketika khutbah, tak boleh jawab salam. Dan kalau orang terbuat mungkar, kita tak boleh cakap, diam, tak boleh. Padahal tu wajib tu kan. Tapi bila masuk, orang tu duduk, orang tak lalu, pergi solat, dua rakaat. Tengah khutbah. Itu antara dalil mereka bahawa solat tiatul masjid tu wajib. Ha, itu pembahasan lain. Tak boleh kita buka, nanti jadi susah. Jadi ilmu tu berharga. Mana ni sekarang lagi 10 tahun, 20 tahun, siapa je boleh buat cerita tu lah. Boleh buat ajaran apa benda tu. Anak cucu kita tu kesian kalau dia lama ni punya foundation tak kuat. Islam dia hanya apa ni, aktiviti-aktiviti saja. Islam dia aktiviti-aktiviti. Belum apa-apa dah nak dakwah. Kasih orang tu, kasih orang ni, apa ni, pamphlet dan sebagainya. Salam lagi perempuan, artis, jadi ambassador dan sebagainya. Ini kalau terusan lagi 20 tahun, dia punya isi kat dalam, ilmu tak ada. Itu yang senang dia apa ni. Bila ada badai habis lah, dia yang perfus sekali. Akan apa ni, akan hancur banyak. Ilmu betul-betul lain. Nak kena buka Quran, nak kena buka hadis, pembahasan ulama dan sebagainya. Kita nak sampaikan mesej Ramadan dan sebagainya, ada banyak lagi cara. Okey, kita pergi pada hadis berikutnya. Ataupun tak maaf, sebelum tu kita selesai sikit. 3 hari ni Nabi SAW khususkan 13, 14, 15. Jadi hadis ni sunat saja yang ni puasa. Dan 13, 14, 15 dinamakan hari-hari putih. Sebab ini adalah apa ni, bulan purnama. 13, 14, 15. Dan hikmah 3 hari setiap bulan adalah seperti tadi, kita tahu bahawa satu hari kita puasa seperti 10 hari, jadi 3 kali 10, 30 hari. Orang yang puasa tiap-tiap bulan 3 hari seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Tadi boleh je kalau kita nak puasa pada hari-hari lain, sebab kita ada dalil yang lebih umum. Nabi SAW telah mewasiatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk puasa 3 hari 1 bulan. Tak sebutkan 13, 14, 15. Jadi boleh ada hari apa juga. Kadang-kadang 13, 14, 15 tu susah pula kita nak puasa. Jadi Senin, Khamis, Senin, dah. Khamis, Senin, Khamis pun boleh. Bila-bila awal bulan ke, akhir bulan ke, tengah bulan. Berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Jadi boleh puasa 15 hari bulan Syakban. Nisbu Syakban boleh puasa tak? Boleh tak? Boleh. Puasa kerana Nisbu Syakban? Tak boleh. Maknanya dia akan puasa setakat hari tu je. 3-4 bulan dia tak puasa. Tak payah bohong lah. Kan kita tahu. Bulan-bulan lain dia tak buat. Dia puasa kerana Nisbu Syakban. Pasal pakai hadis palsu atau hadis do'an jidan. Bila masuk Nisbu Syakban, maka puasalah siang harinya, solatlah malamnya kan. Jadi tu tak boleh, tidak buat macam tu. Tapi kalau memang kebetulan dia nak puasa antara 4 atau 3 hari, boleh. Boleh. Ataupun 3 hari yang 13, 14, 15, boleh. Lihat, benda ni sama, puasa-puasa juga. Tapi satu orang puasa sunat, dapat pahala sunat. Satu orang dapat bidah. Setulah amalan. Yang membezakan adalah niat. Jadi agama ni kita bukan setakat itu je, structure je. Dia juga apa? Spiritual kat dalam dia. Dia makna mesti nak faham. Tapi siapa yang diberikan kefahaman dalam agama, maka tanda Allah nakkan dia kebaikan untuk ni. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi, muttafaqun alaihi wa lafzu al-Bukhari, zada Abu Dawud ghayra Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya menyaksikan kecuali dengan izinnya. Muttafaqun alaihi, dan ini lafaz Al-Bukhari. Abu Dawud menambahkan selain Ramadan, iaitu tidak ada bagi seorang wanita untuk berpuasa selain Ramadan. Jadi tak payah bincang panjang-panjang lah. Menunjukkan kalau bulan Ramadan perlu izin suami tak? Tak perlu. Bahkan berdosa besar kalau suami larang isteri puasa Ramadan. Aku sakit, aku tak payah puasa. Aku diabetes, kau pun tak boleh puasa. Boleh tak macam itu? Aku musafir, kau jangan puasa. Tak boleh. Kalau Ramadan, tak boleh. Boleh tak kita kias dengan ibadat-ibadat lain? Haji ke? Perlu tak izin suami? Perlu? Wajib tak isteri pergi haji? Wajib. Perlu tak minta izin suami? Perlu. Sama tak dengan ni? Sama. Boleh? Yang wajib itu hak suami lah. Tapi dekat sini kita dapati bahawa nampak lafaz macam ni, la yahil, tidak halal. Apa dia? Seorang wanita berpuasa. Jadi halal, tidak halal puasa. Sedangkan puasa itu bukan setakat halal saja. Puasa itu adalah satu ibadah dekat diri pada Allah SWT. Tapi ada puasa yang tidak halal. Ini menunjukkan bahawa ini syaitan, bukan untuk suka hati kita. Yang izin kan, yang halal kan, adalah Allah SWT. Kadang-kadang kita haramkan, boleh. Dan di sini diletakkan dengan haram puasa ini, walaupun dibuat kerana Allah SWT, kepada manusia, iaitu suami dalam banyak orang. Dia tak sebutkan tak boleh seorang anak berpuasa melainkan dengan izin mak dia, dengan izin bapa dia. Ini suami. Tapi kalau mak bapa tak izinkan anak puasa sunat, boleh taat tak? Tak boleh. Puasa ni sunat ke wajib? Sunat. Boleh tak orang tak jalan puasa ni? Jalan puasa 3 hari ni. Jalan puasa 6. Boleh tak mak cakap macam itu? Bapak cakap macam itu? Kau jangan tanya. Aku mak kau. Aku bapak kau. Macam tadi suami tu kata, kau jangan tanya, aku suami kau. Nabi kata macam itu. So, boleh kias tak dengan mak dan bapak? Kalau suami dah boleh, patutnya lah mak bapak pun boleh. Lagi besar hak mak bapak daripada suami. Mak bapak yang melahirkan anak tu kan, suami. Kalau suami tak ada sebab, boleh tak? Nanti ada syaratkan illa bi izni wa bi sabab. Ada tak? Tak ada pun. Mutlak suami ada hak. Tak halal. Maknanya kalau ada puasa haram. Tapi sah ke tak sah tu cerita lain, tu belum sampai lagi. Baik, kita nak cerita bersama bapa. Jadi beginilah. Sebenarnya apa juga puasa sunat, solat sunat, jihad sunat, menuntut ilmu sunat, apa-apa yang sunat, kalau mak bapak tak izinkan, haram lah mak anak tu buat. Jelas tu. Sebab dia tak wajib. Tetapi menghalang daripada buat yang sunat ni ada dua keadaan. Siapa tu? Satu keadaan, jangan puasa Senin depan. Satu lagi keadaan macam mana? Agak-agak je lah, saya kasih clue tu tadi. Jangan puasa tiap-tiap Senin forever. Boleh tak? Mana satu ada hak? Yang pertama tu masih boleh lagi. Tapi kalau forever, every Monday tak boleh puasa, mak tak ada hak, bapak tak ada hak. Jika tak ada sebab lah. Jika tak ada sebab. Sebab ni syariat Allah SWT dah sunatkan, dah boleh. Sekali-sekali dia nak apa ni, dia halang memang boleh pun. Ha. Tapi kalau terus tu dia tak mau jadikan apa ni, tak kasih anak dia buat yang sunat ni, maka tak boleh. Faham? Ha. Itu perbezaan. Lebih daripada tu, safar apa semuanya, mak bapak kata jangan safar, tak ada anak lain, tak boleh kita safar. Yang sabar kita mesti beritahu mak bapak dan sebagainya. Banyak hak tu kita nak belajar. Ada kuliah, kita dah selesai bab tu. Sekarang, tidak halal wanita puasa ketika suaminya syahid. Syahid tu maknanya bukan musafir, bukan ghaib. Syahid tu maknanya ada dalam negeri, melainkan dengan izinnya. Baik, apa makna izinnya? Macam mana kita nak tahu suami izinkan? Mesti ke dengan writing, aku izinkan kau puasa hari ini atau besok? Mesti tak dia cakap, aku izinkan. Selain daripada itu, aku tak boleh puasa. Kalau suami tak ada kerajaan negeri, musafir, boleh tak kita puasa tanpa izin? Jangan boleh, itu sahih daripada hadis ni kan, mampu mukhalaf. Baik. Sekarang dia ada izin yang macam mana? Saya kata izin ada dua macam. Satu yang sarih, yang jelas macam tadi, cakap ke, tulis ke, SMS ke, apa. Satu ada dengan cara urfi, cara adat kebiasaan. Biasanya suami tak kisah. Macam mana kita tahu tak kisah? Pasal hari Senin besok kan dia akan puasa juga. Besok puasa Arafah, dia pun puasa juga. Besok Ashura, dia puasa juga. Dia tak payah nak minta izin. Tak biasanya, dia tak kisah mintakan izinnya. Dia tak payah nak minta izin dalam hal-hal itu. Lain daripada itu, hendaklah dia minta izin. Kalau dia puasa juga, tanpa izin, maka puasanya haram. Haram tu makruh. Haram eh. Sebab lawan daripada halal, haram. Sah ke tak sah? Sah, puasa. tak sebab puasa dia tinggal. Pening enggak, dah haram dosa boleh dapat pahala pak. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Jumhur kata bahawa ni jumhur kata haram dan tidak sah. Tapi Abu Hanifah rahimahullah ta'ala kata tetap sah. Perbezaannya macam ini. Ikut kaedah, kalau ada larangan yang jatuh kepada sifat daripada perbuatan itu, maka kalau ikut jumhur, semua ni kira fasid dan rusak. Dan fasid ikut batil, semua batil. Dan batil maknanya semuanya tak sah, tak jadi. Tapi ikut Abu Hanifah, kalau macam tadi tu, larangan tu jatuh pada sifat daripada perbuatan tersebut, maka dia fasid tapi dia tidak batil, dia masih boleh sah lagi. Jadi puasa tu tidak dilarang, puasa tu satu ibadat. Yang dilarang adalah sifat dalam perbuatan tu. Apa sifat tu? Bila puasa hari raya, bila puasa tanpa izin, kan? Puasa tu sendiri tidak dilarang, dilarang dalam satu kaitannya. Jadi sebab tu kata mereka masih boleh, masih sah. Nah, nah, tapi yang kuat dalam masalah ni adalah apa? Dalam hal ini dia adalah mazhab jumhur, tidak sah sebab dia haram, la yahil. Jadi kalau tadi kita susah-susah payah pasal puasa 6, dia tak dapat bayar puasa dia semuanya, kan, tak dapat. Ini lagi nasib dia kalau tak baik dapat suami yang tak kasih apa ni, tak kasih dia puasa sunnah. Jangan tak cerai, eh. Kalau awak taat dapat syurga. Sebab kita dapati kita ada okay, tak apa. Kita ambil satu hadis yang tidak ada kat dalam sini. Satu hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana alayya siyam min Ramadan fala akhdhihi illa fi Sya'ban lima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Aku ada hutang puasa Ramadan, aku tak bayar, aku tak qada sampailah masuk Syaban disebabkan kedudukan Rasulullah SAW pada diriku. Jadi dia ada hutang dalam Ramadan. Kenapa? Sebab biasanya haid dan Aisyah tak bersalin, tak pun tidak akan melahirkan. Jadi mesti bersalin. Tapi dia tak qada tu melainkan pada bulan Syaban ni, dah hampir nak masuk Ramadan. Kenapa? Disebabkan kedudukan Rasulullah SAW pada aku, maknanya nak menilayankan Nabi SAW sebagai suami. Jadi dia lewat. Nah, dan apa hujahnya ataupun yang kita belambil daripada hadis ini berkaitan dengan puasa hatta puasa wajib pun sebenarnya suami boleh larang isteri daripada melakukannya. Kalau dia puasa, qada. Kalau dia puasa, qada. Tapi tak boleh larang secara total. Tapi suami berhak untuk kata, jangan puasa sekarang, nanti boleh. Boleh, dia cakap macam itu boleh. Sampai bila? Last bila sampai Syaban, dah tak ada. Dia tak ada apa? Dia tak ada say lagi lah suami. Dan dia punya grace period dah nak habis, kan. Jadi sekarang isteri kata dah tak ada time lagi, ini semua puasa qada dah. Jadi suami dah tak boleh cakap, delay lagi, tak boleh. Walau bagaimanapun, di dalam hadis itu tak bermakna Aisyah radhiyallahu anha dia tak puasa sunat yang lain. Arafah, Ashura, dia puasa juga. Sebabnya Nabi SAW ketika hari-hari itu Nabi SAW akan puasa. Jadi dia akan puasa juga. Dan ada faedah lain. Boleh puasa sunat walaupun belum habis puasa Ramadan. Boleh tak? Boleh. Ini semua boleh melainkan puasa 6. Sebab puasa 6 dia ada dalil khusus. Tapi Arafah, boleh tak buat puasa Arafah walaupun kita belum bayar ni? Boleh tak kita puasa Ashura walaupun kita belum qada ni? Jawabnya boleh mengikut hadis tadi. Tapi kalau orang tanya mana boleh buat yang sunat sedangkan kita ada hutang yang wajib, patut buat yang wajib dulu. Jawab kita boleh. Dan kita ada contoh-contoh dalam syariat. Ada tak sebelum? Boleh kita buat sunat? Belum. Sebelum kita buat yang wajib. Padahal wajib dah suruh buat ni. Ha? Solat kau boleh ahsan. Masuk solat subuh. Betul tak? Patutnya dah wajib belum? Solat subuh dulu kan? Dah wajib dah suruh dah. Nanti dulu. Sekarang solat sunat dulu. Boleh pula. Jadi begitu juga dengan puasa-puasa sunat yang lain. Yang mana tak ada syarat, awak mesti selesai kan yang wajib. Kecuali puasa 6. Jadi kita yang kaedah semua bagus saja. Konsisten. Puasa 6 kita tak pernah kan. Kita buat melainkan kita dah selesaikan yang wajib. Menunjukkan bahawa syariat ni bukan pandai-pandai. Baik. Yang suka-suka. Kita mesti tahqiq, mesti betul-betul perhatikan akan dalil-dalil. Fikir ni semua tak datang daripada gitu-gitu je. Dia datang daripada apa? Daripada dalil. Melihat seluruhnya baru kita dapat buat kesimpulan. Baik. Hadis yang berikut. Minta maaf. Satu lagi puasa wajib adalah puasa nazar. Puasa nazar perlu tak minta izin suami? Nazar wajib kan? Jadi kita cerita ni tentang apa? Sunat. Jadi nazar tak payah. Tetapi nazar ni ada dua macam. Satu kita nazar nak puasa pada hari tertentu. Satu kita nazar kalau aku pas periksa anak aku pas lesen kereta atau aku terkahwin dengan apa semuanya, aku nak puasa 3 hari. Tak sebutkan bila. Jadi dah dapat apa yang dia nak. Lepas tu dia nak puasa, suami kata jangan puasa. Boleh tak? Jawabnya boleh. Tapi nazar ni kan wajib. Awak tak mesti buat puasa nazar ni sekarang. Oh nanti boleh. So nanti dulu. Okay, nanti dulu. Tapi kalau dia kata aku puasa pada tanggal sekian 9 dan 9, tahun 9 dan sebagainya, okey lah. 10 tahun 2010 ke? Okeylah, dah takyin kan, dah specify kan dia punya date, maka dia wajib ketika itu, tak boleh lewat kan. Jadi ni hak apa ni suami atas isteri yang memang yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi kita lihat ni dalam bab ibadat ni, dekat ni kepada Allah SWT pun kena tunggu clearance daripada daripada suami, apalagi perkara-perkara kecil-kecil yang atau perkara yang lain. Wa'an Nabi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmain yawmil fitri wa yawmin nahri, muttafaqun alaihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang berpuasa pada dua hari raya, iaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha, muttafaqun alaihi. Setelah kita baca hadis-hadis menangkan tanpa puasa yang wajib yang digalakkan, sekarang disebutkan pula tanpa puasa yang dilarang. Ada puasa yang dilarang. Sebenarnya ada solat yang dilarang. Ada baca Quran yang dilarang. Ada zikir yang dilarang. Ada sujud yang dilarang. Tapi ada orang terperanjat atau marah bila kita kata, adakah kita baca Quran dosa masuk neraka? Adakah kita zikir masuk neraka? adakah kita solat dia kata kita masuk neraka, adakah kita puasa kita masuk neraka, adakah kita selawat kita masuk neraka, macam-macam lagi. Jawabnya ada. Mana boleh solat sembarang waktu tu lah. Ha. Mana boleh baca Quran kat dalam kubur ataupun kat kubur lah. Mana boleh zikir dalam toilet tu lah. Ketika bersetubuh tak ada, ada tak boleh berusaha. Ini semua menunjukkan bahawa ni syariat. Kita tinggal ambil je. Kita dengar, kita buat, kita mula pandai. Jadi kata-kata tadi semua emosional untuk orang tak tahu. Oh, ya. Diorang ni betul lah kerah, wahabi lah diorang ni. Semua tak boleh. Dia sebenarnya bukan syariat, kata tak boleh. Ni puasa yang dilarang. Nabi SAW telah melarang berpuasa pada dua hari raya. Aidilfitri kita tahu, iaitu selepas puasa Ramadan. Dinamakan fitri sebab berbuka. Tapi orang faham fitrah pula. Balik kepada fitrah Indonesia, Malaysia, Singapura pun dah sambil ikut. Tak ada kena-kena dengan fitrah. Jauh. Nabi sampai kat khutbah-khutbah raya, dia cakap kembali kepada fitrah dan sebagainya. Bukan salah tu, balik ke fitrah tu ada dengan ni, tapi berdalil dengan apa ni dah tak kena. Idul Adha, Adha maknanya tadhiyah. Tadhiyah iaitu menyembelih korban. Boleh eh? Tapi selalu kita dengar tiap-tiap tahun Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Yang zakat fitrah. Yang zakat fitrah tu kita cakap tu, sebenarnya dalam syarat dia zakat tu, zakat tu fitri, bukan zakat tu fitrah. Lepas tu budak-budak ada fitrah tak boleh jutuh kepala dan sebagainya. Ni semua dah bayar fitrah. Fitri, zakat tu untuk setiap kepala kita bayarkan lah. Yang wajib infak tu bayarkan tu isteri ke anak-anak dan sebagainya. Untuk kepala tu maknanya untuk orang, bukan untuk kepala dia tak boleh jutuh. Macam-macam hal. Baik, sini larangan. Apa hukum larangan? Kalau perintah tadi wajib, kalau larangan haram, maknanya berdosa. Tapi larangan pun ada dua. Satu larangan haram, satu larangan makruh. Tapi di sini kita tak jumpa dalil yang mengatakan dia makruh saja. Jadi dia balik kepada asal, iaitu haram. Dan Nabi SAW larang puasa pada hari raya. Dan puasa ni pula ada dua macam. Satu puasa wajib. Boleh tak puasa wajib pada hari raya? Kita nazar nak puasa pada hari raya. Wajib kan? Dilarang tak? Kalau tengok hadis, dilarang umum. Kalau ini adalah puasa kafarah, bukan nazar. Dia bersatu dengan isterinya bersama Ramadan, dia nak bayar pada satu Syawal. Boleh ke tak boleh? Jawab kita, Nabi larang. Kita pakai umum tau sekarang. Okay. Kalau ini qada, yang musafir dia sakit malam, dia nak puasa satu Syawal hari raya, boleh tak boleh? Tak boleh, dilarang. Sebab nahi ini umum. Yang last sekali ini adalah puasa sunat saja-saja dia nak puasa. Jawabnya lagilah diharamkan. Semua sama. Kalau berpuasa juga sah ke tak sah? Jadi cerita dia macam dah, macam tadi. Adakah yang dilarang tu puasa bersih ataupun puasa dengan sifat tertentu pada hari tertentu? Jadi kita sama juga. Tapi yang betul dalam mazhab jumhur, seluruh puasanya tidak sah. Kalau dia nazar untuk puasa pada hari raya, tak jatuh pun nazar. Tak ada, macam tak ada. Tak pakai. Ini adalah nazar maksiat. Tapi kata mazhab Abu Hanifah, orang yang nazar puasa pada hari raya, puasa jadi puasa, puasanya itu tidak sah, tetapi dia kena qada. Beza dengan jumhur kata tak payah puasa dan tak boleh puasa terus. Tapi Abu Hanifah kata mesti puasa pada hari raya tu, tapi nanti dia kena qada nazarnya pada hari yang lain yang dibolehkan. Berarti semua pada usul fiqh. Yang benar adalah mazhab jumhur. Dan ini dalil bahawa hari raya berapa hari? Hari raya puasa berapa hari? Satu hari. Hari raya haji? Satu hari lah. Itu dia. Orang yang buat yang hari raya 30 hari, 15 hari, pasal dia puasa 15 hari atau 30 hari, kita bawakan hadis ini. Tapi yang kita buat ini semuanya bila hari lain tu bukan pasal hari raya ya? Tapi dia kata orang tu apa, yang ziarah-ziarah dia apa semua tak habis-habis tu. Tapi yang hari raya tu lah hari raya. Sebab tu yang ada solat yang apa semua ada takbir. Dan juga hadis ini menunjukkan bahawa syariat mengambil berat tentang memisahkan antara ibadat yang wajib dan yang tidak. Itulah. Kalau dia sambung siapa? Maknanya dia apa? Dia sambungkan yang wajib dengan yang sunnah. Jadi itu hikmah dilarang. Ada tak hikmah lain kenapa dilarang? Kalau tak ada maknanya tu kaedah hari raya tak boleh puasa. Hari raya tak boleh puasa, kita simpan, kita store, kita tengok ada hadis lain. Hadis yang berikutnya, an wa an Nubaisyah al-Hudzali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam at-tasyriq ayyam akl wa syurb wa dzikrillahi 'azza wa jalla, rawahu Muslim. Dari Nubaisyah al-Hudzali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari tasyriq adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan tasyriq tu maknanya at-taqdid ataupun at-taqtir, maknanya potong-potong dinding-dinding lah. Daging tu kita dinding-dinding kan, betul kan? Lepas tu kita keringkan. Kenapa orang Arab buat macam tu pada hari raya atau hari-hari ini? Supaya tak rusak daging. Zaman dulu tak ada es, bok, dan orang sembelih bukan satu ekor, dua ekor, orang sembelih banyak unta pula tu, mana nak store daging-daging ni. Jadi diorang hari-hari tasyrik tu diorang buat kerja ni, diorang lepas-lepas tu diorang keringkan. Jadi nanti bila pakai bila makan ni, ha? Ha, dinamakan tu ayam tasyrik. Jadi Nabi Sallam kata hari-hari ni adalah hari makan dan minum. Jadi kalau hari makan minum, boleh tak puasa pada hari tersebut. Jadi ulama faham bahawa maknanya kat sini haram puasa pada hari tasyrik. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak haram tapi makruh. Kemudian kalau ada sebab untuk puasa hari tasyrik ini, seperti orang yang datang buat haji qiran ke haji tamattu, yang mana dia patutnya sembelih korban itu, yakni dam, orang panggil dam, sebenarnya bukan dam, jadi dia tak mampu, kan Allah SWT suruh dia puasa 10 hari, 3 hari dia ketika apa ni, ketika haji, dan 7 hari bila dia balik ke negeri. Puasa ba'din idza raja'tu ayyam fil haji, siam kadar ayam itu haji besar makin itu raja. Jadi 3 hari ini taruhlah dia datang lambat, dia buat tamattu, sepatutnya dia kena sembelih, dia tak ada duit nak sembelih, jadi dia kena puasa 3 hari. Jadi bila masuk pada hari ke 11, 12, 13 dia boleh puasa. Dia boleh puasa. Ini khusus untuk orang-orang ini. Jadi 7 hari lagi dia buat ketika dia balik ke negeri. Dan 3 hari tu mesti dalam haji, mesti dalam dalam musim haji sebelum dia balik. Tak bayar dam. Dia tak ada duit nak bayar dam. Dia tak ada duit nak sembelih. Sebenarnya nama tu dam tu nama Melayu. Yang dam tamato, dam kiran. Itu dam Melayu dah, dam kita. Sebenarnya dia bukan dam. Yang betulnya bukan dam. Itu hadiu. Al-Quran panggil dia hadiu. Apa ni sembelihan hadiu. Jadi dia untuk tutup apa ni sebahagian daripada package tamato, sebahagian daripada package kiran. Sebab dia dapat apa ni, dia dapat buat dua ibadat, dua musuh dalam satu masa, umrah dan haji. Kalau ifrat dia satu je kan, jadi dia tak payah nak tambah dengan satu sembelihan. Tapi ada orang faham bahawa ni gak ini adalah denda kerana dia bertamato. Mana pula ada denda dia tamato? Nak betul ni dia adalah al-haji. Jadi sebahagian daripada musuh. Jadi kalau dia tak dapat bayar kerana tak cukup duit, tak ada duit nak beli kambing, apa dia buat? Puasa berapa hari? 10 hari. Itu pun ditentukan bila nak puasa. Tak boleh anytime nak puasa. Kita kalau kita kodok, anytime kita boleh kodok kan, sampai next year kan. Ini tak boleh, mesti 3 hari immediately ketika itu, ketika haji. Lagi 7 hari bila balik negeri. Nah, ada pun orang yang dikepung. Sekali dah sampai airport ataupun tanah haram, polis kata kau jangan masuk, kau teroris. Tadi tak boleh buat haji, dah ikhram, macam mana ni? Sepatutnya dia apa? Dia tak alur, cukup apa tu rambut dia, pakai balikkan baju dia balik, dan dia sebeli kambing. Itu dia. Baik, ofsel tu famastai sarah minal hadi. Bila kamu dikepung, maka sembelihlah apa yang mudah daripada kamu, daripada sembelihan. Sekarang dia tak bawa kambing, dia tak ada duit nak beli kambing. Jadi bayaran dia apa? 10 hari juga puasa. Jadi mesti tak tahu, boleh tak dia puasa 3 hari tu? Salah satu dan hari-hari 3 hari tu adalah ayam tashrik ni. Kiaskan dengan orang yang tamato dengan kiran. Faham? Boleh kias tak? Baik, pertama sekali bila orang dah kata teori dia dah mengamuk dah apa semuanya, jangan jadi teroris betul-betul. Langkah terus masuk aja. Masuk apa? Masuk Masjidil Haram. Tak ada ya. Masuk pada tadi lah, nasib lah kan. Dia termasuk orang yang dikepung sama macam Nabi SAW nak masuk, kena kena kepung. Orang kata Nabi SAW teroris, betul tak? Betul tak? Nah, rusak apa ni, harmoni orang-orang kure tak berbagu duduk sembah patung ke bagus, suruh sembah Tuhan. Ya? Ya, bagus-bagus tawasul kena tawasul sini, kau suruh apa? Direct kepada Allah SWT, tawasul asma'ul husna apa semua. Jadi orang tak kasih Nabi SAW masuk. Jadi kita pun kalau orang tuduh apa semuanya, kita pun balik lah. Tapi disuruh kita tahalul kat situ dan sembelih korban. Boleh tak dia puasa 3 hari tashrik ni? Nabi kata dia adalah hari makan dan minum. Boleh kias tak orang yang tadi? Jawabnya, tak boleh. Sebab, apa bezanya? Quran khusus pada orang ini yang dalam nusuk ni. Orang yang muhsan ini, Allah SWT tak tetapkan mesti 3 hari dalam haji, 7 hari kat luar negeri. Jadi kita balik semula kepada orang ini, kepada pengharaman dalam hadis ini. Yang mengatakan وعن عائشة رضي الله وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم an yusanna illa liman lam yajidil hadiyah. Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata atau mereka berkata, tidak ada keringanan untuk berpuasa pada hari Tashriq kecuali bagi yang tidak mendapatkan hadiyu, iaitu sembelihan haji, tamattu' ataupun qiran, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ini pengkhususan daripada hadis ke atas. Jadi ini adalah dalil untuk jumhur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhussu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali wa la takhussu yawmal jum'ati bi siyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu khususkan malam Jumaat dengan qiyamul lail tanpa hari lainnya. Jangan kamu khususkan hari Jumaat dengan puasa tanpa hari lainnya, kecuali puasa biasa, puasa yang biasa dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Dari sini sahih, satu lagi hari yang dilarang kita berpuasa. Bukan kerana puasa itu, tapi kerana sebab puasa itu. Sifat puasa itu adalah kita puasa pada hari Jumaat. Adakah haram puasa pada hari Jumaat secara mutlak? Jawabnya, tidak. Bila yang haram puasa hari Jumaat? Bila kita apa? Tengok hadis itu. Bila kita khususkan hari Jumaat untuk puasa sendirian, tak ada sebab lain kecuali dia hari Jumaat. Tapi kalau ada sebab lain, hari Arafah satu hari Jumaat, boleh tak puasa? Hari Ashura boleh. Puasa 6, hari 13, 14, 15, jawabnya boleh. Jadi yang dilarang ni adalah kita single out hari Jumaat untuk puasa. Jadi ni kalau kita lakukan haram, berdosa, asalnya berdosa tu boleh masuk neraka, betul aku? Nah, nanti cakap. Dan jangan khususkan malam Jumaat. Ini hari Khamis tu, malam dalam Jumaat tu orang tanya baca Yasin tu untuk solat malam. Yang ni malam-malam lain tak solat. Melainkan pada hari yang biasa dia puasa. Maknanya tu mengalami kebetulan dia puasa. Maknanya orang tu puasa satu hari, buka satu hari. Itu orang puasa Nabi Daud. Ataupun puasa dua, puasa satu hari, buka dua hari ke. Ya, dia ada punya jadual macam itu ke. Maka dia boleh. Ini dari bawah syariat itu adalah, ataupun dalam hukum mahkam itu adalah hak milik Allah SWT. Jadi walaupun benda tu baik, walaupun baik, kita tak boleh kata bahawa ia baik. Maksudnya adalah kalau syariat itu meletakkan satu sifat, barulah kita letakkan sifat tersebut. Kalau dia larang, maka kita larang. Kalau tidak, maka kita telah menjalani sunnah Rasulullah SAW. Baik, sekali lagi, kalau kita puasa pada hari Jumaat itu, apa hukumnya? Haram ataupun makruh? Larangan ini untuk haram atau makruh ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ini haram mengikut zahir hadis ini. Dan ini adalah pendapat sebagian sahabat, antaranya perawi ini. Siapa perawi ya? Abu Hurairah. Kalau jumpa Abu Hurairah, tanya dia boleh tak puasa hari Jumaat secara khusus, dia kata haram. Ya. Gitu juga dengan sahabat-sahabat lain, tersebut Jabir radhiyallahu anhu. Dan daripada kalangan a'immah ada juga mengatakan dia haram, antara Imam Ahmad bin Hanbal. Nah. So. Dan ini adalah mazhab Ibn Hazm Al-Zahiri rahimahullah ta'ala, dan banyak lagi ulama-ulama hadis muhaddithun kata haram puasa pada hari Jumaat dan salat malam pada malam. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah satu hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Jumaat. Dan Nabi tanya, "Asumti amis?" Qalat la. "Atasumina aturidina an tasumi ghadan?" Adakah kau nak puasa besok, hari Sabtu? Dia kata, "La." Fa'aftiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berbuka. Sedangkan itu adalah satu ketaatan kepada Allah SWT. Nabi larang dia daripada buat ibadat. Dan ini tak ada sebab lain melainkan dia haram. Baik, pendapat lain kata hadis ini mansukh. Mereka kata sebabnya perkara yang melarang daripada solat apa ni puasa hari Jumaat ini ada kaitan dengan mengagungkan hari raya, tapi kemudian dimansuhkan. Jadi ini semua kata-kata dengan tak ada, tanpa dalil. Kemudian mereka ada pula pendapat yang ketiga mengatakan dia makruh, sebab ada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Qalla an ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam muftiran yaumal Jumaah." Hadis riwayat Tirmizi dan dia kata hasan. Jarang dia lihat Nabi SAW berbuka pada hari Jumaat. Maksudnya hari Jumaat nampak puasa, nampak puasa. Hadis hasan. Jadi hadis ini larang. Jadi mereka kata, nak komen kan macam mana? Larangan ini jatuh daripada haram kepada makruh. Jadi kita jawab ini. Ibnu Hazm telah jawabkan, senanglah eh. Dia kata, Ibnu Mas'ud kata, jarang aku nampak Nabi SAW hari Jumaat tak puasa. Selalu nampak dia puasa. Bukan mesti Nabi SAW khusus hari Jumaat itu untuk berpuasa. Kemungkinan itu part of dia punya apa tu? Ya, dia puasa straight tu. Dan kemungkinan juga dia puasa Khamis dan Jumaat atau Jumaat dan Sabtu. Tak ada dalil dekat situ bahawa Nabi SAW khususkan puasa hari Jumaat. Ada pun hadis ni, Nabi secara lafaznya melarang kita single out hari Jumaat untuk berpuasa. Dan yang menguatkannya paling kuat adalah hadis Juwairiyah tadi. Kemudian mereka berbeza pendapat kenapa dilarang. Ada yang mengatakan dilarang sebab hari Jumaat ni hari raya. Sebab ada hadis Nabi SAW kata dia adalah hari raya. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa lemah? Sebab kalau betul hari raya tak boleh puasa, kita tak boleh gantingkan dengan hari lain. Tapi dalam hadis berikutnya nanti kita akan jumpa, Nabi SAW bolehkan puasa satu hari Jumaat, Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Kalau hari raya pun boleh. Jadi ini bukan sebabnya. Ada mengatakan tak boleh puasa hari Jumaat sebab nanti akan melemahkan kita beribadat pada hari Jumaat. Kan disuruh pergi awal-awal, pergi salat Jumaat ke lah. Dan lepas tu tersuruh doa banyak-banyak pada hari Jumaat sebab ada saat yang mustajabkan doa. Tapi pendapat ini juga lemah. Tahu kenapa lemah? Sebab Juwairiyah tadi, dia pergi Jumaat tu. Dia perempuan. Dia tak payah pergi Jumaat. Pun Nabi SAW tak kasih dia puasa hari Jumaat. Jadi tak ada kena-mengena dengan apa ni, lemahkan nanti ibadat pada hari Jumaat. Kemudian kalau betul lemah, hari Khamis puasa hari Jumaat masih lagi lah lemah. Patut Khamis Jumaat lagi tak boleh. Jumaat Sabtu pun tak boleh. Jadi ini pun juga lemah. Jadi kenapa dilarang puasa Jumaat? Dan ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Apa sebab? Supaya jangan kita melebih-lebih mengagungkan hari Jumaat yang memang istimewa. Sebagaimana Ahlul Kitab mengagungkan hari-hari mereka. Yang Yahudi agungkan hari Sabtu, yang Nasrani agungkan hari Minggu. Jadi hulu kat sini yang sebabnya dilarang. Kalau hari Jumaat yang memang ada fadilat dilarang kita lebih-lebihkan dia. Apalagi hari yang tak ada fadilat ke kita? Nisfu Syaban, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Tapi kita lihat rupa betul tak? Kalau dah rupa dalam hari-hari tersebut kan? Kita berapa ribu bayar duit kat dalam soal kawal elan. Kasih makan apa semua. Kasih makan hari-hari apa pun boleh. Tapi khususkan hari ini nak kasih makan haram. Tahu? Kena i'tikad dengan kelebihan. Apa lagi i'tikad dengan dia sunnah. Jadi semua hadis yang kita baca ni sebenarnya apa pelajarannya? Ittiba'. Lesson dia adalah manhaj kita ada ikut sunnah yang disuruh, yang dia lakukan kita buat, yang dia tak suruh dia tinggalkan kita tak buat. Nah, ni hujan hujan yang paling kuat kita boleh dapat. Nah, okey. Jadi itu yang kita sempat lah. Ini adalah habiskan sekali. Ada apa-apa soalan? Soalan ni saya tidak jawab eh. Muslimah apakah mereka perlu puasa Ramadan yang tertinggal dan kemudian puasa 6 hari Syawal? Jadi jawab kita perlu. Hadisnya ada tadi. Lambat tadi. Muka ada berapa tak lama lagi? Ada tak ada masa lagi? Saya tak ada lagi eh. Saya tak ada satu lagi. Pembahasan penting tu hari Sabtu kita tak pun yang kali nanti pun kita sampai juga rumah orang kita kan kita tohara pelan-pelan lepas kita mandi nanti sampai pada kita solat sampai dia ya. Tahun depan yelah kadang salah si saya juga kadang-kadang nak elaborate hadis-hadis ni. Kalau sebenarnya nak laju cepat aja gitu je kan, tengok-tengok gitu je. Tapi kalau nak bahaskan, tapi kalau kita dah familiar biasa kita boleh cepat sikit. Lambat lagi bagus lah eh. Sederhana lah sederhana. Baik, yang penting semua amalan kita tu niatnya ikhlas dalam Allah SWT. Dan semoga apa yang kita dapat tu ilmu yang bermanfaat insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.